Enggak ada dalilnya, ditolak. Tapi dengan narik-narik hadis, mereka mendapatkan suatu dukungan. Nah, narik-narik hadis dari mana? Dari ucapan para ulama sesati. Narik hadis dari riwayat Tirmidzi, dari riwayat Bukhari, dari riwayat Muslim, dari riwayat apa? Dari riwayatnya Al-Albani, dari artinya dari silsilah hadis sahih yang disahkan oleh Al-Albani. Untuk apa? Supaya orang-orang ahli sunnah yang sedang memuliakan Syekh Al-Albani atau sedang mengikuti mempelajari dari beliau dikatakan ini disahkan oleh Al-Albani loh. Tapi tafsirnya islamikan. Lihat ahlul bidah, hampir setiap kelompok mesti merujuknya pada ahli hadis. Sehingga jangan heran kalau sekarang ini hizbiyun berusaha untuk menggabungkan antara aqlani dengan ahli hadis dalam satu bukunya. Saya enggak sengaja sedang mampir di toko buku di sini. Toko buku apa itu? Saya lihat ada buku unik. Buku itu Qardawi dengan Albani nulisnya. Toko aneh. Syekh Qardawi aqlani dengan Syekh Al-Albani al-Hadid. Takhrid ngambil dari Syekh Al-Albani, takhrid hadisnya dan sebagainya. Pemahaman dari aqlani, dari Syekh Qardawi. Lihat, untuk apa kira-kira dinukilnya Syekh Al-Albani? Untuk apa? Kalau bukan untuk terwid, untuk laku. Bukan laku. Karena mereka tahu betul bahwa ahlu sunnah ini hujahnya kuat. Dalilnya, hujahnya kokoh. Juga kejadian Muhammad Al-Ghazali. Dia nulis fikih sirah. Minta kepada Syekh Al-Albani untuk ditakhrij hadis-hadisnya. Minta oleh Syekh Al-Albani. Disebut oleh Al-Albani yang daif, dikatakan daif karena dia jujur. Yang daif dikatakan daif, yang sahih dikatakan sahih. Disebutkan dalam takhrijnya ini daif, ini sahih, ini terus semuanya. Rupanya wallahu a'lam, kelihatannya Muhammad Al-Ghazali gak cocok dengan didaifkannya sebagian riwayat-riwayat yang dia sampaikan. Atau dia tidak cocok dengan sebagian komentar-komentarnya, sehingga dia kasih muqaddimah. Biasa, dia masukkan takhrijnya Al-Albani, dia masukkan dalam buku itu. Tapi kasih muqaddimah. Di muqaddimahnya dia berkata, tidak mesti hadis sahih itu bisa diterima. Dan tidak mesti hadis sahih itu harus ditolak. Tidak mesti hadis sahih harus diterima, dan tidak mesti hadis dhaif itu harus ditolak, katanya. Masukkan di muqaddimah, sudah. Jual bukunya. Bagaimana kira-kira? Jadi tujuannya dia meminta takhrij dari Syekh Al-Allamah Al-Albani hafizahullah untuk apa kira-kira? Untuk apa? Kalau bukan untuk terwij. Dan ini membuat marah Syekh Al-Albani. Dan kemarahannya ditulis oleh beliau di dalam, dalam artian kemarahannya itu diungkapkan bahwa dia itu jengkel dan tidak setuju dengan pendapat itu. Ucapan hadis sahih tidak mesti diterima dan hadis dhaif tidak harus ditolak, dimasukkan dalam sifat salat Nabi, dinukilkan di situ. Nanti mungkin barangkali ada kaum-kaum hizbiyun, mungkin dari kalangan sururiin atau dari kalangan salafiyin, tapi aneh gitu, salafiyin yang terfitnah, mungkin akan mengatakan sifat dalam sifat salat Nabi Syekh Al-Albani menukil dari apa, dari Muhammad Ghazali. Suruh baca footnote-nya. Baca footnote-nya. Memang di situ Syekh Al-Albani menukil Muhammad Ghazali di situ. Tapi di footnote-nya mengatakan, aku menulis ucapan dia ini ketika aku berhusnudzan setelah dia minta takhrij dariku. Maka aku melihat berarti dia orang yang memperhatikan sunnah. Tapi setelah aku tahu dia mengatakan demikian-demikian dalam bukunya yang tadi itu, yang hadis sahih tidak mesti diterima, hadis sahih tidak mesti diterima, maka aku tahu sekarang bahwa dia itu mu'taziliyul manhaj, bermanhaj mu'tazilah. Demikian ucapan oleh beliau. Jadi jangan kemudian dengarkan ucapan orang-orang yang mengatakan Syekh Al-Albani aja ngambil dari Qardawi apa dari Muhammad Ghazali, jadi kita pun boleh mengambil. Hati-hati, nanti kita hanya terfitnah dan akhirnya tertipu dan akhirnya termakan dengan syubhat-syubhat yang ada dalam buku-buku mereka. Hati-hati. Dari sini terbukti, dari kejadian-kejadian ini, bahwa ta'ifah, setiap ta'ifatun minal umam, rujuknya kepada mereka, pada ahlul hadith. Fisihati hadithihi wa saqimih. dalam mensahihkan hadis atau masalah dhaifnya hadis. Wa ma'uluha 'alaiha fima yakhtalif fihi min umuri. Dan juga porosnya adalah kepada mereka, pada apa yang mereka perselisihkan padanya dari perkara-perkara. Ini diucapkan oleh siapa? Oleh Al-Lalikai pada zamannya. Tapi karena memang kejadiannya ya begitu terus berulang-ulang, tidak berubah, sampai hari ini pun sama, diucapkan sekarang pun cocok. Memang seperti itu kenyataannya. Al-Hadis selalu jadi marja di setiap zamannya, selalu jadi pelita-pelita yang menerangi. Thumma kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasib wa ila ra'yihi yastanid ila ashabil hadith fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian setiap orang yang meyakini mazhab, meyakini satu mazhab, tentunya akan dinisbahkan kepada pemilik ucapan yang pertama kali. Ya toh? Ini setiap orang atau setiap kelompok yang memiliki mazhab tertentu, maka akan dinamakan mazhab ini dengan mazhab tokoh yang pertama mencetuskannya. Sahih? Kalau yang mencetuskannya Imam Syafi'i, dikatakan Syafi'iyyin atau Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Kalau tokohnya adalah Imam Malik, dikatakan mencetuskannya pertama kali. Baik. Sekarang ashabul hadis, pencetusnya pertama kali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sahiba, kecuali ahlul hadis. Jadi semua mazhab akan diberikan atau akan dinisbahkan kepada tokoh pencetusnya pertama kali, akan dinisbahkan kepada mereka. Kecuali ashabul hadis. Kenapa kecuali ashabul hadis? Karena ashabul hadis maqalatuhum Rasulullah, pemilik ucapan pertama kalinya adalah Rasulullah. Mereka menukil tanpa menambah, tanpa mengurangi. Maka yang paling pantas disebut pengikut Nabi adalah mereka, ashabul hadis. Fahum ilaihi yantasibun, maka mereka kepada beliau dinisbahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da as-salah. Pada ucapan Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah, bahwa kata beliau, setiap yang meyakini suatu madhab, suatu pendapat, pemahaman atau aliran, mesti akan dinisbahkan kepada pemilik ucapannya pertama kali. Sudah kita contohkan, kalau pemilik ucapannya pertama kali adalah Jahm bin Sofwan, maka nanti alirannya dijuluki dengan aliran Jahmiyah. Kalau pemikir pertamanya adalah Abul Hasan al-Ash'ari, maka nanti dikatakan Ash'ariyah. Terus begitu. Kecuali ashabul hadis. Kenapa ashabul hadis? Tokoh pertamanya adalah Rasulullah SAW. Mereka tidak menambahkan pemikiran baru, tidak menambahkan pemahaman baru, tidak pula menambahkan ide-ide yang belum pernah diajarkan oleh Nabi. Mereka hanya menukil min yadin an yadin, atau dari tangan ke tangan, dari mulut ke mulut, sampaikan apa yang diucapkan Rasul. Tidak menambahnya, tidak mengurangi, dan tidak merubah. Maka mereka paling pantas untuk dinisbahkan kepada Nabi, dikatakan golongan Nabi. Wa ila ilmihi yastanidun, dan mereka bersandar kepada ilmu beliau, ilmu Rasulullah SAW, sehingga mereka mencari kesana kemari hanya ilmu dari Rasul, nyari ucapan Rasul. Mereka menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk mencari ucapan Nabi SAW, kemudian memeriksanya, menelitinya, dan mempelajarinya. Wabihi yastadillun, dan dengan itu pula mereka berdalil, berdalil dengan ilmu tadi, ilmu dari Rasulullah SAW, yaitu as-sunnah. Wa ilaihi yafza'un, wa bi ra'yihi yaqtadun, dan kepadanya mereka kembali, dan dengan pendapat beliau mereka mengikuti. Bi ra'yihi yaqtadun, mengikuti ra'yu siapa? Ra'yunya Rasulullah SAW, pendapat beliau. Dan Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa bidzalika yaftakhirun. Maka dengan itu mereka membanggakan dengan ilmu tadi. Maka mereka mengenalkan dirinya bahwa kami adalah ahlu sunnah, ahlul athar, ahlul riwayah. Kami adalah pemegang hadis, pemegang sunnah. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun. Faman yuwazihim fi syarafid dzikr. Dan atas musuh-musuh sunnah Nabi, biqurbihim, yang dekat dengan mereka, mereka menerkam. Yani mereka menyerang, menerkam musuh-musuh sunnah Nabinya. Ini mereka membanggakan Nabinya, membanggakan sunnahnya, mengajarkan sunnahnya, meninggikan sunnahnya, dan mereka membela sunnah ini dari para musuh-musuhnya. Faman yuzim fi syarafid dzikr. Maka siapa yang lebih mulia atau siapa yang menyamai mereka dalam kemuliaan adzikr, kemuliaan sebutan. Ini siapa yang lebih mulia dari sebutan golongan Rasul, golongan Nabi, ashabus sunnah, ahli sunnah, ashabul athar, ashabul hadith. Wa yubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil ism. Maka siapa yang bisa menyaingi mereka dalam lapangan kebanggaan atau ketinggian nama? Siapa yang bisa menandingi mereka? Id ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah. Di mana nama mereka diambil dari nama Alkitab wa sunnah. Yastamil 'alayhima, yang mencakup keduanya. Litahaqquqihim biha, karena mereka mempraktikkan keduanya. Aw liikhtisasihim bi akhdhiha, atau karena bi akhdhihima, karena kekhususan mereka mengambil hanya pada dua itu, Quran dan Sunnah. Jadi nama mereka itu mencakup dua, Quran dan Sunnah. Jangan kita bayangkan ashabus sunnah, oh ashabus sunnah berarti bukan ashabul Quran, golongan sunnah berarti bukan golongan Al-Quran. Begitu? La. Kalau golongan Al-Quran, memang ada di antara mereka yang mengaku dirinya golongan Al-Quran, ternyata mereka tidak mengikuti sunnah. Tapi kalau dikatakan ahlu sunnah, bukan berarti tidak golongan Al-Quran. Dia pun termasuk Al-Quran, golongan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena maknanya sunnah adalah ajaran Nabi. Dan ada ajaran Nabi adalah di dalamnya Al-Quran. Mengikuti sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah mengajarkan Al-Quran. Di antara sunnah Nabi adalah mengamalkan Al-Quran, itu sunnah Nabi. Jadi orang mengatakan ahlu sunnah sekaligus di dalamnya Al-Quran. Apalagi dikatakan ahlul hadis. Hadis itu sebutan buat Quran wa sunnah dua-duanya. Lihat di sini. Kata beliau. Bahwasanya fahum mutaraddiduna fi intisabihim ila al-hadis. Mereka berbolak-balik dalam penamaan mereka atau penisbatan mereka kepada hadis. Itu berbolak-balik antara dua. Antara ma dzakarallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabih, antara apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'annya. Yaitu Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan ahsanal hadis dalam surat di sini dikatakan ahsanal hadis apa? Ahsanal hadis. Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahsanul hadis, khairul hadi, ahsanul hadis atau khairul hadis apa? Kitabullah, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an pun disebut hadis. Bahkan sebaik-baik hadis. Jadi kalau dikatakan ashabul hadis mencakup dua, antara ahsanul hadis yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasul. Maka dikatakan di sini antara ucapan Allah hu Allahul nazzala ahsanal hadis fa huwa Al-Qur'an, ini maksud adalah Al-Qur'an. فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته. Mereka adalah pembawa-pembawa Al-Quran, golongan Al-Quran, pembaca-pembaca Al-Quran, dan penghafal-penghafal dan penjaga-penjaga Al-Quran. Dan antara an yantammu ila hadithi Rasulullah SAW, antara penisbatannya kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mereka pun memang para penukil-penukil hadis Rasul, para pembawa-pembawa hadis Rasul. Jadi kalau dikatakan ahli hadis, dua, ahlu hadisai, ahlu hadis, ahsanul hadis, dan ahlu hadis, hadis Rasul. Dua-duanya, ahlu kitabi was sunnah. Fala syakka annahum yastahiquna hadzal ism, maka tidak syak lagi mereka sangat berhak atau paling berhak untuk nama ini. Li wujudi ma'nayaini fihim, karena adanya dua makna pada mereka. Makna Al-Quran ada pada mereka, pada ulama ahli sunnah. Makna hadis ada pada mereka. Wali musyahadatina iqtibasun nasil kitab wa sunnah minhum, dan karena kita menyaksikan atau karena persaksian kita menyaksikan manusia mengambil alkitab wa sunnah dari mereka, dari para ulama alul hadis tadi. Wa'atimadul bariyati fi tafsihihima alaihim, dan penyandaran seluruh bariyah penduduk bumi ini, penyandaran mereka kepada tashihihima, pembenaran atau pensahihan keduanya atas mereka. Ini menyandarkan masalah kebenaran Al-Quran dan kebenaran Al-Hadis kepada para ulama itu. Lianna ma sami'na 'anil qurun allati qablana wa la ra'ayna nahnu fi zaman, karena kita tidak mendengar anil qurun allati qablana wa la ra'ayna nahnu fi zamanina mubtadi'an ra'san fi iqra'il qur'an wa akhdhin nasi 'anhu fi zaman min al-azman wa la irtafa'at li ahadihim minhum raya fi riwayat hadithi rasulillahi sallam fi ma khalat min al-ayami wa la iqtada bihim ahadun fi dinin wala syari'atin min syara'il Islam walhamdulillah. Dan lianna, karena kita tidak pernah mendengar dari al-qurun allati qablana, tentang generasi-generasi sebelum kita. Tidak pernah juga kita menyaksikan di zaman kita ini mubtadi'an ra'san fi iqra'il Qur'an. Mubtadi'an, seorang mubtadi' pun. Jadi kita tidak pernah melihat di zaman-zaman dulu itu, di generasi-generasi dulu. Tidak pula sekarang, dari kalangan imam-imam ahli sunnah, para ashabul hadis, tidak pernah kita saksikan dari mereka ada mubtadi'an ra'san yang mengadakan bid'ah secara langsung fi iqra'il Qur'an, dalam bacaan Al-Quran. Wa'akhadha an-nasi 'anhu fi zaman min al-azman, dan kemudian manusia mengambil daripadanya dari zaman ke zaman. Wala irtafa'at li ahadihim minhum rayatan fi riwayat hadis Rasulullah SAW. Kita lihat tidak pernah ada mubtadi' yang manusia mengambil kepadanya. Akhadha an-nasi 'anhu, manusia mengambil padanya. Jadi kita tidak pernah menyaksikan di zaman dulu, tidak pula zaman sekarang, dan tidak akan pula yang akan datang ada manusia-manusia mengambil ilmu Al-Quran atau hadis dari seorang yang mubtadi' dari zaman ke zaman. Dalam artian masyarakat-masyarakat kaum mukminin muslimin yang menjadikan ahlu bid'ah sebagai patokan, tidak ada. Coba lihat kita tokoh-tokoh yang ada dan yang terkenal oleh kita, yang kita kenal, tokoh-tokoh mana yang kita kenal, tokoh-tokoh yang orang awam semuanya kenal, siapa? Imam Syafi'i, bukan mubtadi'. Imam Malik, bukan mubtadi'. Tokoh-tokoh yang kita kenal dari kalangan ulama masyhurin adalah ahlu sunnah. al-hadith. Adapun ahli bidah menonjol sebentar kemudian hilang di telan masa. Menonjol sebentar kemudian hilang. Kemarin ramai tentang fulan, sebentar kemudian terbantah, jatuh dan kemudian hilang. Tidak sebut-sebut lagi. Fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ardh. Adapun jufa, buih akan hilang. Tapi apa yang bermanfaat bagi manusia akan tetap mapan di bumi. Demikian Allah jaga ilmu ini dengan menjaga para ulamanya dan sebutan ulamanya. Adapun para ulama seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim, sampai hari ini sudah berapa lama tetap disebut-sebut, tetap dijadikan marja utama oleh kaum muslimin secara umum. Tapi buktikan mana satu mubtadi' yang dijadikan marja utama kitabnya seorang mubtadi' di zaman Bukhari, mana? Dulu ada mungkin, tapi kemudian setelah dibantah oleh para ulama ahli sunnah, hilang. Karena ternyata dalil-dalil mereka, hujah-hujah mereka adalah khaitul ankabut, benang-benang atau sarang-sarang laba-laba. Yang kelihatannya rumah, disebut rumah, oh itu rumahnya laba-laba. Tapi ternyata lemahnya sangat lemah dan mudah rusak. Begitu dikatakan ini hujahnya, ini dalilnya, wah terkenal orang itu. Mubtadi ini jadi terkenal, hujahnya kuat dan sebagainya, bikin buku-bukunya. Sebentar kemudian para ulama ahli sunnah melihat, ini bukan hujah. Dijelaskan bahwa ini syubhat, bukan hujah. Bantah, hancur, runtuh dan gak bisa bangkit kembali. Dan setiap zaman ada ulama ahli sunnah itu yang siap membantah. Setiap muncul mubtadi, siap pula para ulama ahli sunnah membantahnya, sehingga tidak berumur panjang mereka. Di sini kata beliau, tidak kita saksikan satu mubtadi pun yang kemudian manusia mengambil daripadanya sebagai rujukan dari zaman ke zaman. Walartafa'at li ahadihim minhum rayatan fi riwayatil hadis, atau tidak pula naik bendera mereka, bendera mubtadi ahli bidah, naik benderanya sebagai periwayat hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Ya seperti tadi, memang Allah menjaga din ini dengan menjaga para ulama dan membersihkannya dari para yang mengaku ulama dari kalangan mubtadi'in atau mubtadi'in ahli bidah. Sehingga ketika muncul mubtadi' menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis dan sebagainya, muncul ahli sunnah mengatakan, la, tidak demikian, ini riwayat yang sahih seperti ini, itu riwayat batil, la, dia pendusta, kadzabun mubtadi'. Dikumpulkan oleh para ulama dalam du'afa, dalam kitab du'afa, kitab matrukin, kitab majruhin, yang isinya para rawi-rawi dhaif, rawi-rawi lemah, rawi-rawi yang banyak merubah hadis, mentahrif, menambahnya, menguranginya, itu masuk ke dalam kitab khusus. Sehingga jelas akhirnya orang enggak ada yang mengambil pada mereka-mereka ini. Enggak naik bendera mereka sebagai perawi hadis begitu. Fima khalat minal ayyam, dari waktu-waktu atau hari-hari yang telah lewat. Wala qada bihim ahadun fi dinin wala syari'atin min syari'al Islam. Dan tidak pula ada orang yang memberikan atau menjadikan tokoh mubtadi tadi sebagai qudwah, sebagai ikutan dalam din, dan tidak pula syariat dalam syariat Islam. Walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin. Yang kammala li hadhihi at-ta'ifah siham al-Islam, yang Allah telah menyempurnakan untuk kelompok ini panah-panah Islam. Yani menyempurnakan bagi kelompok ini siapa? Ulama ahlul hadis yang memegang ahsanul hadis dan memegang hadis Rasul. Mereka ini Allah sempurnakan dengan siham al-Islam, siap menggempur atau siap memanah bibit-bibit penyelewengan, bibit-bibit kebid'ahan. Washarafuhum bijawami'i hadhil aqsam, atau washarafahum, dan Allah muliakan syarafahum, kemuliaan mereka dengan seluruh bagian-bagian ini. Wa mayyazahum min jami'il anam, dan Allah bedakan mereka dari seluruh manusia. Allah bedakan tokoh-tokoh ahli hadis ini dari seluruh manusia. حيث أعزهم الله بدينه di mana Allah muliakan mereka dengan dinnya, wa rafa'ahum bikitabi, dan Allah angkat mereka dengan kitabnya, wa a'la dzikrahum bisunnati, dan Allah tinggikan sebutan mereka dengan sunnahnya. Sebutan mereka jadi tinggi nilainya karena sunnah yang mereka bawa, karena mereka membawa sesuatu yang mulia, maka mereka jadi mulia. Tapi ketika mereka meninggalkan yang mulia ini, mereka pun jadi terhina. Wahadahum ila tariqatihi, dan Allah beri petunjuk mereka ke jalannya, jalan Allah. Wa tariqati rasulih, dan ke jalan rasulnya. Fahiya at-taifatul mansurah wal firqatun najiyah. Maka inilah atau merekalah taifah mansurah dan firqatun najiyah. Di sini oleh Syekh Al-Imam Hibatullah bin Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai rahimahullah, disamakan taifatun mansurah dengan firqatun najiyah. Para ulama ahli hadis ini, para pembawa-pembawa athar ini, mereka adalah taifatun mansurah sekaligus firqatun najiyah. Mansurah fid dunya wa najiyatun fil jannah. Mereka ditolong di dunia ini, dan mereka akan selamat nanti dari api neraka dan masuk ke dalam jannah. Di dunia selamat dari penyelewengan, di akhirat selamat dari api neraka. Inilah mereka ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadis. Tidak dibedakan taifah nusrah dengan firqah najiyah. Di sini di dalam futat disebutkan, wa fi hadza raddun ala man ahdatsa al-qaul bit tafriq, dan dari sini merupakan bantahan terhadap ucapan yang membedakan antara taifatul mansurah dengan firqah najiyah. Wa tahwinuhu min ahli al-hadis, dan kemudian meremehkan ahli al-hadis. Ini bantahan kepada mereka. Dan juga tashkikuhu bima udhira an Ahmad ibn Hanbal anna taifatul mansurah an-najiyah hum ahlul hadis, dan membuat keraguan, membuat ragu dan meragukan asar yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa taifatul mansurah yang najiyah adalah ahlul hadis. Kalau memang benar, berarti begini-begini, diragukan ucapan Imam Ahmad ini bahwa taifatul mansurah firqah najiyah itu adalah ahlul hadis. Meragukan. Ini yang dimaksud adalah Salman Al-Audah. Allah yahdina wa iya wa yahdina jami'al muslimin. Mengatakan bahwa taifatul mansurah beda dengan firqah najiyah, katanya. Ini beda. Kemarin terkenal sebagai tokoh muda yang berilmu, tapi ketika mengadakan bid'atul tafriq, membedakan antara taifatul mansurah dengan firqah najiyah, kemudian meremehkan ahlul hadis, jatuh namanya di batas sana sini oleh para ulama. Lihat, kalau sudah berani mengadakan suatu kebid'ahan, jatuh namanya dan nanti akan hilang sebutannya. Tapi yang memegang sunnah kuat dan tidak merubahnya, tidak menggantinya, dan tidak menambahnya dengan sesuatu bid'ah-bid'ah, maka akan terus naik namanya dan akan terus disebut-sebut sebagaimana para ulama yang kita kenal dari ahli hadis sampai sekarang masih disebut namanya, para ulama ahli hadis. Apa bedanya? Kata dia secara maknanya saja bahwa taifatul mansurah dan firqah najiyah itu berbeda. Adapun firqah najiyah kelompok yang selamat karena akidahnya benar, itu saja. Selamat dia. Akidahnya benar, amalannya baik. Masuk jannah dia, selamat najiyah. Adapun mansurah, mansur ditolong itu karena dia itu berjihad, berperang. Dan kemudian disebutkan tentang masalah perang. Dan kemudian dikatakan taifatul mansurah adalah itu. Yang tidak perang bukan taifatul mansurah. Yang tidak perang bukan taifatul mansurah. Kemudian mulai bicara ahlul hadis. Ahlul hadis, kata dia, adalah firqah najiyah. Karena mereka akidahnya masya Allah. Ini akan-akan memuji, seakan-akan memuji bahwa ahlul hadis ini adalah ngaji ya, selamat karena akidahnya benar, ajarannya benar, dan amalannya pun baik. Kemudian setelah itu, pada buku berikutnya, itu pada buku Sifat Al-Ghuraba, dipuji tentang Furqanajiyah. Begitu Ghurba wal-Khultah, buku berikutnya, dia mengatakan, memuji tentang Ta'ifat Mansurah, bahwa Ta'ifat Mansurah lebih bagus daripada Furqanajiyah. Dibedakan. Ta'ifat Mansurah itu lebih hebat, lebih gini. Adapun mereka tidak jihad. Ini kita katakan, ini ucapan bersambung atau tidak bersambung dengan buku yang lalu? Kalau bersambung, kurang ajar sekali. Iya toh, kalau bersambung berarti yang dimaksud adalah para ahli hadis tadi.